Rek, iki lho nanaku. Pernah gak sih ngerasa nondek dalan muacet, panas, terus badannya kok krosone lemes banget? Nah, iku tandane awakmu kurang mineral. Masih cuman duduk, tapi tubuhnya dewek iku iso kekurangan mineral. Makanya aku tak biasa no akeh minum air mineral koyok le mineral iki. Air mineral sing biasa tak minum, air itu asli dari mata air pegunungan. Terus, iki satu-satunya sing kandungan mineralnya jelas. Ono dicantumin dek labelnya lho. Nyes banget, langsung suweger nek tenggorokanku. Minerali iki lho sing bikin rasane jadi suweger, terus nek awak jadi bikin enteng. Mineral dalam tubuh ya jadi balik maneh. Le mineral, sehatnya mineral terlindungi.